Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran yang keempat tentang penjelasan apa-apa yang sepantasnya seseorang untuk menyibukkan diri dari waktu-waktunya di bulan Ramadan yang mubarak ini. Telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bagaimana keadaan manusia, seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ada yang hanya mengenal bulan Ramadan ini adalah bulan makan dan minum, memperbanyak makan, berbagai macam makanan disantap, berbagai macam jenis minuman diminum, malas dari beribadah kepada Allah, memperbanyak makan, memperbanyak tidur. Padahal yang dituntut bagi seorang muslim di bulan ini adalah mempersedikit dari makan dan minum hingga dia semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang makan terlalu banyak, kenyang, makan jadi malas beribadah, ngantuk, pengennya tidur. Sehingga kalaupun ikut sholat, tapi sholat dalam keadaan ngantuk, tidak khusyuk sholatnya. Demikian juga ada orang yang sepanjang malam dia tidak tidur, tetapi dihabiskan waktunya untuk perkara yang sia-sia, bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia habiskan waktunya di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi'atun minan nas tajlisu 'alal ma'idah, dan kelompok manusia tajlisu ala ma'idatil iftar, mereka duduk di hidangan-hidangan iftar untuk berbuka. Tatruku salatul maghrib ma'al jamaah, dia meninggalkan enam ketika dia mau berbuka, semangat sampai di hadapannya itu berbagai macam hidangan, dan dia santap setelah berbuka, makan dengan kenyang, sampai kemudian dia tidak sholat maghrib bersama jamaah di masjid. Dan juga sebagian manusia dia tidak menghargai bulan Ramadan ini, tidaklah mereka wara menjauhkan diri dari intihak hormati di syahril haram, melanggar keharaman-keharaman di bulan Ramadan, di syahril haram di mana di malam hari dia begadang di dalam keharaman. Wa tarkil wajibat, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Wa fi'lil muharramat, dan melakukan keharaman-keharaman. Enggak salat subuh, enggak sholat duhur, meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, tetapi keharaman-keharaman Allah dikerjakan, kewajiban ditinggal. Dan juga kata beliau, wa ila janibin haulai jama'atun la ya'rifuna syahr ramadhan illa annahu musimul tijarah. Di sisi yang lain ada orang-orang yang tidak mereka mengenal bulan Ramadan kecuali musim tijarah. Ramadan itu adalah musim dagang. Hingga dia sibuk di dalam perdagangannya, mendatangkan berbagai macam jenis barang dagangan. Dia sibuk menghitung, dia sibuk menjual. Dia lalai dan lupa dari membaca Al-Quran, dari berzikir, dari sholat, dari beramal saleh dan amalan-amalan yang dianjurkan lainnya. Wa urdu sila wa talabud dunya al-ajilah, mereka menawarkan barang-barang dagangannya dan mengharapkan dunia al-ajilah yang segera ini. Fa yanshutuna al-bay' wasyira' fa yulazimuna al-aswaq wa yahjuruna al-masajid wa yahjuruna al-masajid. Mereka semangat di dalam dagangnya, semangat dalam jual beli. Mereka pun melazimi terus menerus dia di pasar, keadaan kesehariannya di pasar. Yulazimuna al-aswaq, wa yahjuruna al-masajid, dan mereka menghajar al-masajid. Mereka meninggalkan, menjauhkan diri dari masjid-masjid. Padahal yang dituntut baik kita di bulan Ramadan khususnya adalah mulazim al-masajid. Hendaknya kita senantiasa berada di masjid, beribadah kepada Allah. Sebagaimana keadaannya para salafun salih. Wa in dhahabu ilal masajid fahum ala ajalin wa mudadin. Kalaupun mereka itu pergi ke masjid karena sholat, fahum ala ajal, mereka itu terburu-buru, berlambat-lambat ke masjid, bermalas-malas ke masjid, nunggu sudah ditegakkan sholat, sudah iqamah, baru datang ke masjid. Wa mudadin, dan malas, paling terakhir masuk dan paling cepat keluar. Dah selesai salam imam langsung keluar, tidak zikir, tidak duduk senyap berzikir, langsung keluar. La yastaqirruna fiha, enggak bisa dia menetap di masjid. Lianna qurrata ayunihim fil aswaq, karena qurrata ayunnya itu bukanlah salat. Penyejuk hatinya bukanlah salat, tetapi aswaq, tetapi pasar. Padahal penyejuk mata baik kaum mukminin itu adalah salat sebagaimana Rasulullah SAW. Wa ju'ilat qurratu ayun as-salah, dijadikan penyejuk mata bagiku, penyejuk hati adalah as-salah, salat. Saya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, dengan iman yang jujur, mereka akan rindu kepada sholat. Tetapi kalau sebaliknya imannya tipis, lebih mengutamakan dunia, sholat itu adalah pengganggu aktivitas dunianya, memutus rezeki. Ada pedagang, ada penjual, enggak jadi. Ada pembeli, enggak jadi beli. Karena kita ke masjid, kita kehilangan berapa uang, berapa keuntungan, hitungan-hitungan keuntungan dunia. Tapi dia telah mengetahui dan menghitung untuk keuntungan akhiratnya. Betah di pasar, tapi kalau di masjid sudah gerah, pengen keluar cepat. Kalau di pasar betah dia berlama-lama di situ, senang. Kalau di masjid tidak senang. Ini ashab suq, Wasifun akhar, kelompok yang lainnya, minan nas, dari kalangan manusia, la ya'rifu syahr ramadan, dia tidak mengetahui bulan Ramadan, illa annahu waqtun litasawwul fil masajid wasyawari', dia tidak mengetahui bulan Ramadan kecuali waktu untuk tasawwul, untuk meminta-minta, mengemis di masjid-masjid, wasyawari', dan di jalan-jalan. Bulan Ramadan bulan 6 penuh barokah, digunakan untuk tasawul, minta-minta. Dia tahu kaum muslimin itu akan dengan mudah dia akan mengeluarkan uangnya. Dia tahu itu kaum muslimin akan berinfak di bulan Ramadan, bahkan mereka itu dengan sengaja menabung uangnya dan akan dikeluarkan ketika di bulan Ramadan. Nah, ini kesempatan besar. Datanglah dia ke masjid-masjid, minta-minta orang selesai sholat jamaah, datangi kemudian minta-minta. Nah, atau di jalan-jalan masang di situ stand untuk demi untuk fakir miskin, anak yatim, atau baitul mal, dipasang tenda-tenda di mana-mana, di jalan-jalan penuh. Mereka senang kalau bulan Ramadan karena itu dapat fulus yang banyak, menyebar undangan-undangan setiap rumah-rumah, ribuan undangan disebar. Kemudian nanti datang lagi di tagih undangannya, diambil undangannya tersebut, amplop. Fayumdi mu'dhan waqatihi baina dhahab wa iyab wa tajawwul hauna hauna wa intiqal min balad ila balad li jam'il mal min tariqat as-su'al. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di antara pergi dan pulangnya dia, tajawul, berkeliling-keliling ke sana kemari, berpindah dari satu kampung kepada kampung yang lain. Untuk apa? Untuk mengumpulkan uang dengan cara meminta, menampakkan dirinya dengan penampakan orang yang butuh, sangat butuh, dalam keadaan dia orang yang berkecukupan, dengan penampakan orang yang tertimpa musibah pada badannya, dalam keadaan dia sehat selamat. Kadang sengaja memang ditampakkan badannya itu sakit, tak kakinya dilipat seolah-olah dia pincang. Nah, walau sudah dapat fulus pulang, nah, sudah biasa lagi jalannya, atau matanya atau kulitnya. Nah, dan ini kita menyaksikan banyak pengemis-pengemis seperti ini. Mereka menolakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kupan yang Allah berikan kepadanya dan kesehatan, dan mengambil harta-harta bighairi haqqihi, bukan dengan cara yang benar. Tasawul, meminta-minta, mengemis, ini adalah perkara tercela, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Bahkan disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, senantiasa seseorang itu meminta-minta kepada manusia, ma yazalur rajul yasalun nas hatta ya'ti yaumal qiyamah, dan pang hingga datang nanti di yaumal qiyamah, walaysa fi wajhi mas'atu lahmin, dan tidak ada sekerat daging pada wajahnya. Wa yudayyi waqtahu al-ghali fi ma huwa madarratun alayhi, mereka menyia-nyiakan waktunya yang sangat mahal itu. Waktu itu sangat mahal kepada apa-apa yang memudaratkan baginya. bukan dihabiskan waktu yang mahal ini dengan ibadah kepada Allah, dengan menetapi masjid, berzikir, membaca Al-Quran, tetapi dengan kesana kemari meminta-minta pada manusia. Fama baqiya li Ramadan min maziyati 'inda hadhi al-fi'at, maka tidaklah ada tersisa padanya pada bulan Ramadan ini maziyah, keistimewaan, pembeda dari kelompok-kelompok seperti ini, kelompok yang merugi. Khawani bidin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW, beliau bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan beristihad lebih banyak daripada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Sekalipun beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar bulan Ramadan, beliau juga beristihad bersungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah di seluruh waktu-waktu beliau. Tetapi di bulan Ramadan beliau meningkatkan kesungguhannya, aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatafarraq, meluangkan waktunya di bulan ini, meninggalkan dari berbagai kesibukan-kesibukan dan menuju kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang seharusnya kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh di dalam beramal saleh. Akhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan selanjutnya, karena kita sekarang ini telah berada di sepertiga yang kedua, di 10 hari yang kedua, maka kita membaca pada kitab Majelis Syahr Ramadan yang dulu pernah kita lewati, namun kita tidak membacakan perkara ini karena sudah lewat. Di halaman 46 dalam kitab Majalis Syahr Ramadan Al-Mubarak, di situ disebutkan Al-Majlis Al-Hadi Ashar, majlis yang ke-11. Fi intihai Al-Ashri Al-Awail wa dukhul Al-Ashri Al-Awsat min Syahr Ramadan wa ma yanbaghi lil-muslim أن يعمله قبل فوات الأوان. Di majlis yang ke-11 di dalam majlis Syahr Ramadan, yaitu tentang berakhirnya 10 hari pertama dan masuknya 10 hari yang tengah atau yang kedua dari bulan Ramadan, dan apa yang selayaknya seharusnya bagi seorang muslim ayamalahu untuk beramal dengannya qabla fawatil awan, sebelum berakhir waktu 10 hari yang kedua ini. Kita sekarang telah berada di 10 hari yang kedua, di hari yang ke-14. Maka apa yang sebaiknya atau seharusnya bagi seorang muslim untuk diamalkan sebelum berakhir, sebelum lewat 10 malam yang kedua ini atau 10 hari yang kedua ini, karena waktu itu cepat sekali berlalu, tidak terasa kita sudah hampir sampai ke pertengahan bulan Ramadan. Sekarang kita berada di hari yang ke-14. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, qad intaha al-ashr al-awwal min syahr Ramadan hiya thuluthuhu wa dakhalna fil ashr ats-tsani. Sungguh telah berakhir 10 hari yang pertama dari bulan Ramadan, yang itu sepertiganya, dan kita sekarang memasuki 10 hari yang kedua, wa yal awsat, yaitu pertengahannya dari bulan ini. Fal nuhasib anfusana fi hadhil ashri allati madat kaifa qadayna kaifa qadaynaha wa hal wal hafidnaha bi ta'ati Allah azza wajal wastafadna minha. Maka hendaklah masing-masing diri kita, kita hisab, kita hitung-hitung di 10 hari yang telah berlalu, apa yang telah kita amalkan di 10 hari pertama itu. Kita hisab, kita evaluasi, apakah kita melaluinya dengan menjaga di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengambil faedah dari hari-hari yang telah lewat tersebut. Maka barang siapa yang telah dia berbuat kebaikan di dalamnya dan menjaganya, diisi dengan amalan saleh, dia jaga waktu-waktunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi bitazawudi wal ikmali li baqiyati syahri, maka hendaknya dia menambah dan menyempurnakan dari ibadah-ibadah yang dia telah perbuat atau lakukan tersebut pada sisa-sisa hari yang ada di bulan ini. Man kana mufarritan fil ashr al-madiyah mutakasilan fa alaihi bitaubah. Namun barang siapa yang dia mufarritan, dia lalai dari beribadah kepada Allah, ghaflah, malas di 10 hari yang telah lewat, mutakasilan, dia malas beribadah, salatnya bolong-bolong, baca Qur'annya bolong-bolong juga, sedikit, enggak sampai satu juz, banyak malah waktunya digunakan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bahkan pada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi orang seperti ini untuk bertaubat kepada Allah, wal istidrak lima bakiya min hadha ash-shahr qabla yafuta kulluhu, dan hendaklah segera dia menyusul dari hari yang tersisa di bulan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh sebelum berlalu seluruhnya hari-hari di bulan ini. Wa man kana musirran ala dzunub wal ma'asi, dan barang siapa yang dia terus menerus di atas dosa dan kemaksiatan, walam yatub ila Allah inda dukhuli hadhi syar wa inda al-mudhi hadhi syar fa alaihi bitawbah wan nadam wa islahil amal. Karena siapa yang terus menerus di atas dosa dan kemaksiatan dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuknya bulan ini dan berlalunya bulan ini sampai Ramadan berakhir, tetap saja dia di dalam maksiat, dalam dosa, maka wajib baginya untuk dia bertaubat, segera bertaubat, wan nadam, dan menyesali apa yang telah dia perbuat, wa islahil amal, dan memperbaiki amal. Nah, sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khana bidin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Naktafi bihadha qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafaddalu, hafizakumullah.